الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخواتي في الدين رحمني رحمكم الله الحمد لله Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan memenuhi rukun-rukun syukur yaitu meyakini nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam hati menyebut segala macam nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan barakallahu fikum dan anggota badan senantiasa bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan tiga rukun syukur inilah seorang hamba itu dikatakan sebagai seorang yang syakir seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepadanya. Amin. Ikhwati fid din rahimani rahimakumullah, kita kembali kepada pelajaran kita yaitu pelajaran sittatu mawadhi' minas sirah, enam peristiwa dari perjalanan kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan pada pertemuan kali ini ini sudah di akhir-akhir daripada risalah ini, kitab ini. Pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sang penulis risalah. Demikian pula sudah dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala berkaitan tentang yaitu orang-orang yang orang-orang yang ijma' para ulama sepakat kekufurannya ataupun kemurtadannya kalau dibilang murtad berarti dia Islam dulunya barakallahu fikum. Nah, yaitu orang-orang yang mengaku adanya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Orang-orang yang ragu terhadap orang-orang yang mengakui adanya nabi. Ragu kekafiran, ragu terhadap ataupun ragu akan kufurnya orang yang mengaku ada meyakini bahwasanya ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ijma para ulama sepakat orang ini adalah orang yang murtad keluar daripada Islam. Nah, sekali lagi yang pertama apa? Orang yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ijma para ulama dikatakan sebagai orang yang murtad. Yang kedua, orang yang ragu terhadap orang yang pertama. Ragu terhadap orang yang pertama daripada kekufurannya. Ya, jadi dia ragu terhadap sikap seperti itu bukan kafir kayaknya. Ya, saya belum berani memvonis perbuatan itu perbuatan kekufuran. Nah ini. Ya, barakallahu fikum. Ragu dia. Ya, barakallahu fikum. Namun sekali lagi kami ingatkan barakallahu fikum. Ya, untuk menunjuk hidung atau istilahnya ta'yin memvonis seorang itu murtad ini sekali lagi butuh ada perincian yang dalam barakallahu fikum. Jadi misalnya tadi dia mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, kita teliti dulu orang ini apakah dia jahil, apakah dia belum pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang apa Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. Nah, teliti dulu. Atau mungkin karena apa? Karena orang ini sedang berpolitik. Yaitu karena tidak enak. Padahal hatinya, kalau kita ditanya, saya yakin bahwasannya Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Tapi saya di lingkungan ini sudah. Barakallahu fikum, agar saya tidak dikucilkan dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Atau dia dalam keadaan terpaksa, saya dipaksa untuk apa? Untuk mengakui bahwasanya ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi apa? Teliti dulu, rinci dulu sebelum kita menunjuk. Ya, barakallahu. Adapun perbuatannya jelas. Perbuatannya apabila dia mengakui, apabila perbuatan yang mengakui ada Nabi lagi selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan ini perbuatan kemurtadan. Apabila ada seorang yang ragu dengan orang yang mengakui ada Nabi lagi selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragu dia, maka perbuatan juga, perbuatan ini juga termasuk perbuatan yang murtad, keluar daripada agama Islam. Ijma' para ulama mengatakan demikian. Ya, akan tetapi misal sekali lagi, kalau ada misalnya ada dari saudara kita, ya mungkin ketika heboh Ahmadiyah, dia ketika kita tanya bagaimana menurutmu tentang orang yang mengaku Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang nabi lagi, aduh saya nggak tahu, saya nggak berani memvonis mereka kafir, memvonis mereka murtad. Nah, tanya dulu, jangan langsung kamu telah murtad. Ya, tidak. Ya, teliti dulu, tanya kenapa demikian, kita sampaikan hujjah, kita sampaikan nasihat kepadanya. Ya barakallahu fikum, kita sampaikan sikap seperti ini bisa menghantarkan kepada kemurtadan loh. Ya barakallahu. Ijma' para ulama mengatakan demikian. Hati-hati, harus tegas kamu dalam bersikap terhadap perbuatan seperti itu. Ya, nasihat. Ya, barakallahu fikum. Jadi jangan salah dipahami bahwasanya Ahli Sunnah Salafiyin seorang yang bermudah-mudahan dalam mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Tidak. Ya. Ahli Sunnah tidak bermudah-mudahan dalam mengkafir-kafirkan. Ya. Bahkan mereka meneliti dulu, meninjau dulu. Ya. Apakah sudah pantas seorang ini, ya, termasuk orang-orang yang apa? Murtad, keluar daripada agama Islam. Ya, sehingga sekali lagi barakallahu fikum, ada perincian tafsil terhadap orang-orang, terhadap sikap ta'yin, sikap menunjuk hidup, sikap ya memvonis individu sebagai seorang yang murtad, itu ada prosesnya. Ya barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, sekali lagi kita ingatkan, yang namanya seorang yang murtad menjadi kafir berarti apa? Halal darahnya untuk diperangi, halal hartanya untuk diambil, dirampas. Ya, maka apakah kita yang bertindak? Tidak. Ini urusan pemerintah, terserah pemerintah. Ya. Terserah pemerintah. Pemerintah kita yang melakukan eksekusi. Ya. Adapun kita sifatnya nasihat dakwah. Ya, barakallahu. Kalau diterima alhamdulillah. Ya, kalau tidak diterima kita sudah menjalankan kewajiban kita. Ya, sudah menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk ud'u ila sabili rabbik. Ya. Ajaklah, dakwahkanlah. Ya, na'am kepada jalan Rabbmu. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tayyib. Jadi itu khulasa ataupun kesimpulan pada pertemuan yang lalu. Nah. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Ya. Kita kembali kepada ucapan sang penulis. Qala Syekh rahimahullahu taala, fa idza 'arafta anna al-'ulama'a أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya. Nah. Maka apabila engkau telah mengetahui, kata Syekh rahimahullah, bahwasanya para ulama telah bersepakat, mereka semua telah bersepakat, أن الذين كذبوا, bahwasanya orang-orang yang mendustakan, yang mereka mendustakan Rasul alaihi salatu wassalam, ya, wa raja'u ila ibadatil awthan, dan mereka kembali kepada peribadahan terhadap berhala-berhala. Wa syatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta mereka mencela Rasul alaihi salatu wassalam. Hum, mereka ini, ya, wa man aqarra bi nubuwwati Musailamah fi halin wahidatin, dan mereka ini itu apa? Mereka yang keluar daripada Islam disebabkan kenapa? Setelah sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, mereka kembali ke agamanya. Mereka betul-betul tinggalkan Islam. Dia kembali menyembah berhala. Dan mereka yang apa? Yang mereka masih berislam, maksudnya apa? Mereka masih menjalankan syariat Islam, tapi apa? Mereka mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Musailam al-Kadzdzab. Mereka ini, dua kelompok ini, ya, fi halin wahidatin, dalam keadaan yang sama. Ya, sama, statusnya sama. Itu apa? Sama-sama orang-orang yang murtad, dihukumi murtad keluar daripada agama Islam. Ya. Walau thabata 'ala al-Islam kulluhu. Ya, atau walau thabata 'ala al-Islam kullihi. Ya, naam. Walaupun ya barakallahu fikum, ya, mereka ini adalah orang yang apa? Yang tetap berada ya barakallahu fikum pada Islam secara keseluruhannya. Maksudnya apa? Tetap menjalankan sholat, tetap puasa, ya, tetap menjalankan syariat-syariat Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tapi ya, orang yang satu ini apa? Mereka mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, maka ya mereka juga termasuk orang-orang yang keluar daripada agama Islam. Dan ini enggak jauh beda dengan Ahmadiyah. Ya, mereka sholat, mereka puasa, ya barakallahu. Tapi mereka mengaku adanya Mirza Ghulam Ahmad sebagai apa? Pelengkap kenabian. Ya. Pelengkap kenabian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Ya, barakallahu fikum. Seperti ya, na'am apa? Logika-logika yang mereka pakai, yang mereka buat sendiri tentunya. Kalung itu indah, memiliki rantai. Rantai itulah Nabi Muhammad SAW dengan syariat-syariatnya. Dan Mirza Ghulam Ahmad sebagai leontinnya yang memperindah. Ya, barakallahu fikum. Demikian pula bangunan yang disusun dengan batu bata. Tatkala ada satu bata-bata yang renggang jaraknya ataupun kosong berlubang, maka ditutup dengan Mirza Ghulam Ahmad sebagai penutupnya, pelengkapnya, penghiasnya yang lebih apa, memperindah. Ya, barakallahu fikum. Mereka tidak meninggalkan sholat, tidak. Ya barakallahu, maka ini para ulama sepakat yang seperti ini juga ya perbuatan murtad, yaitu keluar daripada agama Islam. Nah. Baik, sekarang kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan radhiyallahu taala. Kata beliau yaitu ya, "Man lam yukaffir al-musyrikin fa huwa mithlu man yuqirru bi nubuwwati Musailamah al-Kadzdzab." Yaitu barang siapa yang tidak mengkafirkan, ya, nah, barang siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin, ya, maka dia sama seperti ya, orang yang menetapkan kenabian Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Jadi barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang mengakui Musailamah sebagai seorang nabi, sama keadaannya seperti orang yang apa? Yang mengakui Musailamah sebagai ya seorang nabi. Walau kana yuaddi al-islam kullahu, ya, walau ya, walaupun ia ya, na'am, ya, menunaikan Islam seluruhnya, walaupun mereka menjalankan syariat Islam seluruhnya, ya, barakallahu fikum, tapi satu ya nila ini saja, ya, satu tinta ini saja yang dilakukan, rusak itu susu sebelang, rusak itu syariat yang sudah dia bangun. Kira-kira satu tinta, satu noda yang jatuh terhadap ya syariat tersebut, ya, sehingga merusakkan semuanya, barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fil din rahimakumullah, ya, lagi-lagi kami mengingatkan dari kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, berapa nikmatnya kita, betapa nikmatnya kita Allah pilih, ya, Allah pilih untuk memahami tauhid was sunnah. Ya, untuk memahami tauhid wa sunnah dan kokoh, ya, dan benar-benar suka, benar-benar cinta, benar-benar ingin mengamalkan tauhid dan sunnah. Ya, bayangkan dengan orang-orang di luar sana yang belum Allah Subhanahu wa taala pilih mereka dan tidak tahu apakah mereka akan mendapat hidayah. Demikian pula kita belum tahu juga apakah kita akan terus istiqamah sampai ajal menjemput kita, ya, terhadap ketauhidan kita dan di atas sunnahnya kita dalam menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hari ini mungkin kita melihat mereka banyak kaum muslimin yang subhanallah, ya, mereka mengeluarkan harta, mereka mengeluarkan tenaga, bahkan mereka berkorban dalam apa? Melestarikan kesyirikan wa iyad billah. Dalam melestarikan kebid'ahan wa iyad billah. Habis hartanya, habis tenaganya, bahkan sampai harus bertarung dengan nyawa. Bagaimana maksudnya, contohnya apa? Orang yang melakukan aksi demonstrasi. Ini kan kebid'ahan, tidak ada ini demonstrasi dalam Islam. Ya, unjuk rasa kepada pemerintah. Mereka bertaruh nyawa itu. Ya, nah, ya, yang di barisan terdepan, ya, mungkin pernah kita dengar, ya, beberapa orang pembela, orang-orang yang mengajak untuk memberontak, mati. Ya, nah, dijadikan sebagai pahlawan. Padahal, subhanallah. Ya, maka ikhwan fiddin rahimahumullah, banyak kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bukakan jalan bagi kita untuk mengenal tauhid, mengenal sunnah. Maka jagalah nikmat ini. Jagalah nikmat ini dengan istiqamah di atasnya. Dengan terus menjaga iman. Ya, menjaga iman dengan apa? Dengan mendekat. Berkumpul. Ya, bersama ahli sunnah. Ini di antara cara-cara kita menguatkan, saling menguatkan. Jangan kita bercerai-berai. Ya. Jangan kita merasa malu berkumpul bersama ahli sunnah. Ya. Nah, malah kita lebih condong suka bergaul dengan awamun nas. Lebih daripada bergabung dengan ahli sunnah. Hati-hati. Ya. Nah, ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, berkumpul kita bersama, bersatu, saling menguatkan, saling mengingatkan di atas tauhid wassunnah. Ya, barakallahu fikum. Ya, di antara obat futur itu bukan menjauh daripada lingkungan ikhwan salafiyin, ikhwan al-sunnah. Bukan. Ya, justru kalau makin jauh, ya makin lepas kita daripada nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan untuk kembali istiqamah di atas Al-Quran wassunnah. Ya, barakallahu fikum. Sehingga banyak kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan sebab-sebab bersyukur dan sebab-sebab istiqamah. Barakallahu fikum. Di antaranya yang kita sebutkan tadi adalah selalu berkumpul bersama ahli sunnah. Sama ahli sunnah. Selalu berta'awun, ikut berkontribusi dalam dakwah ila Allah jalla wa'ala. Ya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, "Idza qala, ya, apabila dia mengatakan, inna Musailamata shadiqun, sesungguhnya Musailamah orang yang jujur, ya, sara murtaddan, maka otomatis dia langsung menjadi orang yang apa? Murtad. Ani dinil Islam, dari agama Islam. Ya, wa hadza bil ijma, dan perbuatan ini disepakati oleh para ulama bahwasanya apabila, ya, dia meyakini, ya, dan mengakui bahwasanya Musailamah sebagai seorang yang jujur. Maksudnya jujur siapa? Dia mengaku Nabi, dia benarkan. Ya, Musailamah mengaku Nabi, dia benarkan. Betul, dia seorang Nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW, maka sara murtad, dan maka dia akan menjadi orang yang murtad keluar daripada agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimahumullah, ini penting untuk kita pelajari dan kita ilmui serta amalkan, barakallahu fikum, dan dakwahkan, sampaikan kepada siapa? Saudara kita, keluarga kita. Ya, barakallahu fikum. Karena sekarang masya Allah, ya, bagaimana seorang itu membuat citra Islam yang rendah. Ya. Dari jalur mana? Dari jalur liberalisme. Ya. Seolah Islam itu tidak memiliki prinsip. Seolah Islam itu agama yang di Indonesia kan mayoritas. Seolah ingin dijadikan sebagai agama yang tidak ada harganya. Seolah umat yang lain, orang yang beragama dengan agama selain daripada itu harus diangkat terus. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga jangan sampai seperti itu. Ya. Pemikiran liberalisme itu meruntuhkan prinsip-prinsip Islam. Ya, salah satunya apa? Prinsip al-wala wal-bara. Ya, sikap berlepas diri. Ya, na'am. Ya, na'am. Dari ibadah-ibadah mereka. Ya, bagaimana orang-orang liberal mendakwahkan bahwasanya boleh kita saling mengucapkan selamat hari raya keduanya. Apakah orang kafir mengucapkan selamat Idul Fitri. Dan kita juga harus mengucapkan selamat hari itu. Boleh saling tukar dalam dakwah. Boleh. Pendeta dakwah di masjid, ustaz boleh dakwah di gereja. Ya, subhanallah. Ini seolah tidak memiliki prinsip. Ya, barakallahu. Dan juga mereka mengotori ilmu, kemuliaan ilmu. Boleh seorang dai dakwah di kafe-kafe, di bar-bar, di tempat prostitusi. Boleh. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Katanya ilmu kapan saja bisa, di mana saja bisa. Betul, memang di mana saja bisa disampaikan. Tapi hormati ilmu Jangan kotori ilmu dengan tempat-tempat yang barakallahu fikum penuh dengan kemaksiatan. Ya. Nah. Ya, barakallahu fikum. Nah, pertanyaannya orang yang melakukan amal seperti ini sudah berapa banyak ya berhasil perbuatan itu? Tidak. Justru mereka makin ya senang dengan kemaksiatannya karena dianggap ringan. Ya, dianggap ringan. Wah, enggak apa-apa, saya masih cinta sama ini, enggak apa-apa, kan nanti perlu proses. Ya, tidak ada diingatkan ancaman-ancaman terhadap perbuatan tersebut barakallahu fikum. Nah, jadi ya ini, ya hati-hati, banyak di antara keluarga kita mungkin yang terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman liberal. Ya, demikian pula radikalisme. Ini juga membahayakan, ini menjatuhkan ya barakallahu fikum kredibilitas Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, barakallahu fikum. Sehingga lagi-lagi kita harus mewaspadi diri kita dan keluarga kita untuk sentiasa menjaga ya semuanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwan fil din rahimakumullah. Kita kembali kepada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Wa minhum man aqarra bi shahadatay wa saddaqa tulayhata fi da'wa fi da'wahu an-nubuwwata. Nah, dan ada di antara mereka ya ada yang menetapkan ataupun ada mereka yang berikrar tentang dua kalimat syahadat. Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Wasaddaqa Tulaihah. Nah, ini ada nama baru. Dan mereka membenarkan Tulaihah. Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Ya. Fi da'wahu an-nubuwah. Yaitu terkait dengan pengakuannya sebagai seorang nabi. Ya. Oh, rupanya ini sezaman dengan Musailamah. Rupanya bukan hanya Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku seorang nabi ketika itu, tapi ada nama lain. Ya, yaitu siapa? Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Saya katakan radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena Tulaihah adalah seorang sahabat yang sempat murtad karena pengakuan dirinya sebagai seorang nabi, tapi dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Namanya Tulaihah ya bin Khuwailid al-Asadi radhiyallahu taala an. Sedikit kisah tentang Tulaihah barakallahu fikum. Tulaihah ini masuk Islam ketika Fathul Makkah. Ya, masuk Islam ketika Fathul Makkah. Ya, Makkah itu direbut oleh kaum muslimin sehingga beliau masuk Islam. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, dan beliau mengaku sebagai seorang nabi. Ya, berarti antara Fathul Makkah ke ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, berarti lumayan agak lama. Artinya apa? Beliau menjalankan syariat menjadi seorang sahabat, lumayan agak lama. Sampai sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam baru beliau mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Ya, banyak ulama yang menyebutkan ini karena ada barakallahu fikum, ada unsur-unsur ya ingin ya namanya juga manusia, ya, digoda oleh syaitan, ya, ingin menjadi pemimpin, ataupun karena ada unsur dan segala macamnya, ya, barakallahu fikum. Nah, namun dia merasa yakin terhadap kenabian dirinya. Ya, barakallahu fikum. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ketika itu juga memerangi Tulaihah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq mengirim satu pasukan yang pertama untuk memerangi Tulaihah dan pasukannya. Ya. Kalau tidak salah, utusan pertama dipimpin oleh Dihyah, sahabat. Ya. Dan qadarullah wa syabal, utusan yang pertama tidak mampu melumpuhkan, mengalahkan pasukan Tulaihah. Karena ingat, Tulaihah juga seorang ahli dalam berkuda dan ahli dalam pedang, bermain pedang. Ini orang ahli, bukan sembarangan juga. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Bahkan sampai-sampai Tulaihah ketika itu membunuh sahabat juga. Yang disebutkan dalam tarikh yaitu Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala, termasuk salah satu yang terbunuh ketika ingin memerangi ya Tulaihah bin Khuwailid. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian ya, begitu besarnya ya, dosa yang dilakukan oleh Tulaihah ya, sampai membunuh sahabat Uqasyah Ibn Mihsan radhiyallahu ta'ala anha dan memukul mundur pasukan dia. Ya. Nah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengutus ya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu untuk menyelesaikan itu yang namanya pasukan Tuleyah. Dan betul Khalid bin Walid memberantas, mengalahkan, melumpuhkan pasukan Tuleyah, dan Tuleyah ketika itu berhasil melarikan diri ke Syam. Ya, berhasil melarikan diri ke Syam. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan di Syam barakallahu fikum dia bersembunyi dari kaum muslimin. Ya, bersembunyi di bawah bendera apa perlindungan daripada pasukan Romawi. Ya, barakallahu fikum. Ya. Maka namun ketika itu barakallahu fikum beliau merenung ya dan menyadari bahwasanya ini perbuatan kemurtadan. Mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di masa kekhalifahan Umar bin Khattab beliau pun kembali ke Mekah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Masya Allah, beliau pun membuktikan kejujuran taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Beliau radhiyallahu taala anhu ikut dalam berbagai macam peperangan. Dimulai dari peperangan melawan kaum Romawi. Ya, ini disebutkan juga dalam tarikh. Ya, bagaimana beliau barakallahu fikum perang antara kaum muslimin dan pasukan Romawi itu pernah terjadi di lautan samudra. Di lautan. Ya, jadi berarti antara kapal dengan kapal ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, ketika itu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ya. Tuleyha masyaallah. Beliau ingin membalas semua kesalahan yang pernah beliau lakukan, bahkan membunuh sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, salah satu sahabat Nabi yaitu Uqaysyah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Beliau merasa bersalah dan sangat bersalah sehingga beliau ingin membuktikan, ingin menebus kesalahannya dengan jihad fisabilillah. Nah, masa itu adalah masa jihad. Ya, bersama Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah ketika itu. Ya. Maka ketika itu ikhwan fillah rahimahumullah, ya, ketika itu sulit memukul mundur pasukan Romawi. Ya, maka Tuleyha mengatakan kepada para sahabat dalam kapal itu, dekatkan kapal ini ya dengan kapal ya orang-orang Romawi itu. Ya. Lalu untuk apa wahai Tuleyha? Kemudian nanti engkau pegang aku, engkau kalian bopong aku dan lemparkan aku ke kapal mereka. Insyaallah. Ya. Nah. Apakah benar atau benar? Tolong lakukan itu. Ya. Akhirnya betul ketika kampannya saling beradu sudah dekat ini, ya. Tiba-tiba para sahabat yang lain memegang Tuleyha, siap dilemparkan langsung dilemparkan ke kapal sebelah dan Tuleyha seorang diri masuk ke situ langsung, ya. Ya ahli pedang memang. Ya, langsung ditumpuhkan itu satu kapal oleh seorang diri oleh Tuleyha bin Khuwailid radhiyallahu taala. Beliau ingin membalas kesalahannya dulu yang begitu mengerikan. Kalau seandainya beliau mati dalam keadaan mengaku sebagai seorang nabi, ya, tentunya neraka jahannam ya, telah menunggunya. Ya, neraka telah menunggunya. Maka beliau menangis ketika menyadari itu kesalahan dan beliau tebus dengan barakallahu fikum kejujuran dalam keislaman beliau radhiyallahu taala. Dan tidak hanya sampai di situ barakallahu fikum, di perang Al-Qadisiyah. Perang Qadisiyah adalah perang yang menghancurkan melawan pasukan Persia di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab juga. Ya, barakallahu fikum. Beliau diutus sebagai seorang mata-mata. Ya, menjadi seorang mata-mata. Ya, apa bahasa di sini? Intel. Yang memang tidak diharapkan kembali lagi. Ya. Nah, ya, beliau bersama 5 orang para sahabat yang ditugaskan untuk menjadi mata-mata masuk ke dalam apa? Kerajaannya Persia. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, ketika di tengah-tengah pengintaian, ya, barakallahu fikum, beberapa sahabat ketahuan. Nah, sehingga mereka kalau kita terus ini kita bakal ketangkap. Ya. Kita mundur dulu. Ya. Ayo Tuleyha, kita mundur dulu. Tapi Tuleyha, ya, Al-Asadi radhiyallahu taala, kalian pulang terlebih dahulu. Biarkan aku seorang diri yang akan menembus lebih dalam lagi. Ya, barakallahu fikum di pertahanan Persia ini. Maka betul. Yang berempat pulang, beliau seorang diri. Beliau menembus, ya, melihat situasi di dalam pertahanan benteng Persia. Bagaimana posisi demi posisi, pasukan demi pasukan. Ya, barakallahu fikum. Nah, Ya, beliau tembus seorang diri menjadi mata-mata di dalam sana. Ya, kalau ketahuan sudah, selesai sudah. Ya, bar. Namun ya di setelah beliau mendata semua bagaimana skema mereka, pertahanan mereka di dalam membenteng besar ini, ya. Setelah semua terdata, ketika perjalanan mau keluar, keluar dari benteng tersebut, ingin menginformasikan berita ini, ketahuan. Ya, ketahuan subhanallah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala masih menjaga beliau radhiyallahu ta'ala. Ahli pedang, ya. Jadi sambil berkuda, sambil memainkan pedang, melewati barakallahu fikum penjagaan-penjagaan dari orang Romawi, dan beliau berhasil, ya, melewati selamat daripada apa? Kepungan dan kejaran daripada pasukan Persia. Sehingga beliau radhiyallahu ta'ala kembali lagi selamat, ya, dan menginformasikan. Dan salah satu informasi penting disebabkan karena informasi dari Tulaiha, sehingga para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu sang panglimanya, berhasil, ya, menghancurkan Persia di Qadisiyah. Ya, barakallah. Salah satu sebabnya apa? Informasi yang disampaikan oleh Tulaiha. Ya, barakallah fikum. Dan beliau wafat masih di masa Khalifah Umar bin Khattab dalam perang Nahawan. Ya, yaitu perang yang menyelesaikan sama Persia juga. Kalau Qadisiyah itu kan perang besarnya. Jadi tampu kepemimpinan raja yang daerah-daerah lain itu tunduk kepada Persia. Nah itu. Nah, Nahawan mengislamkan, memerangi kerajaan-kerajaan kecil yang mereka dulu mengabdi kepada raja Persia ini. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu wafat dalam perang Nahawan. Setelah Nahawan selesai, Persia 100% jadi kaum muslimin, milik kaum muslimin. Ya, barakallahu fiikum. Nah, ini dia. Ya, Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang sahabat yang pernah murtad, keluar daripada Islam dan kembali lagi menjadi seorang sahabat. Karena kembali lagi barakallahu fikum, beliau berislam dan jujur keislamannya. Bahkan beliau mengorbankan dirinya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka faedah dari kisah ini adalah apabila kita pernah melakukan dosa, maka bertaubat kepada Allah dan bayar dosa itu barakallahu fikum. Apabila dulu kita gemar dengan riba, ya, maka bayar dosa itu dengan perbanyak sedekah. Ya, barakallahu fikum. Apabila kita senang bermaksiat dalam kesendirian misalnya, bayar dosa-dosa itu dengan apa? Ibadah dalam kesendirian. Misalnya sholat sunnah sendiri, sholat malam, dan segala macam. Ya, barakallahu fikum. Ya, dan maksiat-maksiat yang lainnya, tatkala kita melakukannya, maka balas, bayar dosa-dosa itu dengan hal yang lebih besar lagi, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Demikianlah para sahabat. Ya, demikianlah jalan para sahabat. Mereka bersalah, mereka bertobat dan membayar kesalahan mereka. Ini bukti kejujuran mereka dalam berislam. Nah, baik. Itulah dia Tulaiha. Dan di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bahwasanya barang siapa yang membenarkan Tulaiha, ya, terkait pengakuannya sebagai seorang nabi, maka dia juga termasuk di antara orang-orang yang murtad, ya. Qala hafidhahullah, ay Syekh Shalih Fauzan hafidhahullah, Tulaihatu mimman da'a an-nubuwata. Ya. Nah, Tulaiha termasuk orang-orang yang mengaku sebagai seorang nabi. Wa saddaqahu qaumuhu, dan kaumnya pun membenarkannya. Wa qatalu sahaba ma'hu, dan ya, barakallahu fikum, mereka pun memerangi para sahabat bersama Tulaiha. Nah, ini perang tadi yang korbannya siapa? Ukasyah bin Mihsan. Salah satunya radhiyallahu taala. Nah, thumma innallaha man'ala Tulaihata ya wa'ada ila al-Islam. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Tulaiha, yang mana dia kembali lagi kepada Islam. Dia bertaubat dan kembali lagi kepada Islam. Wa taaba ila Allah azza wa jalla. Dan Tulaiha bertaubat kepada Allah azza wa jalla, wa qutila fi hurubil fursi ma'al muslimin, dan beliau ya terbunuh syahid ya dalam peperangan melawan Persia ya bersama kaum muslimin. Ya, ini perang Nahawan. Di perang Qadisiyah beliau masih hidup, di perang Nahawan beliau meninggal dunia barakallahu fihi. Nah, ya, tayyib. Coba lihat ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, "Wa minhum man saddaqa al-ansi sahib Sana'a." Dan di antara mereka ada yang membenarkan al-ansi, yaitu orang Sana'a, orang Yaman. Ya, barang ini Syekh sedang menyebutkan ketika zaman sepeninggal Nabi alaihi wasallam banyak yang mengaku nabi, bukan hanya Musailamah. Ada di sana disebutkan Tulaihah dan salah satunya lagi Al-Anasi, ya Al-Aswad Al-Anasi, Al-Aswad Al-Ansi. Ya, barakallahu fikum. Nah, dia ini orang Yaman dari Sana'a. Kata Syekh hafizahullah Syekh Shalih Fauzan, Al-Aswadu Al-Ansi fil Yaman. Dia ini ada di Yaman. Qatalahu Abdullah bin Fayrus Ad-Dailami fi akhir hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Fayrus membunuhnya, ya Abdullah bin Fayrus Ad-Dailami membunuhnya pada akhir kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti dia lebih dulu ini. Kalau Tulaihah setelah Nabi wafat, meninggal dunia. Ya, barakallahu fikum. Kalau Al-Aswad Al-Anasi ya mengaku nabi, Nabi masih ada. Dan dibunuh, diperangi ketika Nabi, akhir-akhir Nabi meninggal dunia. Barakallahu fi. Nah. Wa amma Musailamatu fa'innahu qatalahu sahabatu fi harbil yamamah biqiyadati Khalid bin Walid hatta qataluh. Dan adapun Musailamah al-Kadzab, sesungguhnya para sahabat memeranginya dalam perang Yamamah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya sampai pasukan Khalid membunuhnya. Barakallahu fiik. Nah, masya Allah ya. Karena mungkin kapan-kapan ingin kita sebutkan bagaimana kisah Khalid bin Walid ya, masya Allah. Ya, beliau ya seorang manusia yang enggak pernah mengalami kekalahan dalam perang. Masya Allah. Enggak pernah mengalami kalah dalam perang. Baik ketika kafir maupun ketika Islam, enggak pernah kalah orang ini. Masya Allah. Radiyallahu ta'ala. Ya. Bahkan ketika dia kafir, dia pernah melumpuhkan kaum muslimin di perang Uhud. Ya, beliau kan bagian sayap. Ya. Nah, yang menghancurkan ketika pasukan berpanah turun, beliau kepung dari belakang. Ya. Sama Ikrimah bin Abi Jahal ketika itu. Beliau sayap kanan, Ikrimah sayap kiri. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Dan subhanallah, beliau selalu barakallahu fikum, ya. Senang dalam berjihad di jalan Allah. Ya. Salah satunya kenapa? Beliau ini kok bisa ahli? Dulu di ayahnya Al-Walid sering mengajaknya ke Syam. Di Syam itu dikuasai oleh Romawi ketika itu. Dan beliau sering belajar perang bersama orang-orang Romawi. Jadi dari kecil Khalid bin Walid sudah berlatih perang dan diajarkan oleh ahli-ahlinya orang-orang Romawi ketika itu. Jadi ahli fisik bertempur langsung. Ya, dengan fisik, ahli juga strategi. Ya, barakallahu fikum. Maaf beliau ini, Khalid bin Walid. Ya, nah. Jadi, sampai dewasa, gemar dengan perang. Dan tubuhnya, semuanya tubuhnya itu penuh dengan luka-luka daripada peperangan. Tapi, subhanallah, beliau meninggal dunia, wafat di atas tempat tidurnya. Bukan di medan jihad. Padahal beliau sangat menginginkan mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Radiyallahu ta'ala. Namun beliau juga dihitung sebagai syahid. Karena niatnya yang ikhlas. Dan niatnya yang mulia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Jadi kalau ingat Khalid bin Walid. Ya. Kalau zaman sekarang. Ya anak-anak muda senang ditato. Ya dilukai kulitnya dengan ditato. Ya. Dan itu perbuatan yang haram. Khalid bin Walid. Badannya ditato. Bukan ditato. Bahasanya bukan tato ya. Dilukai. Dengan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Sayatan, tusukan. Barakallahu fikum. Ya. Yang semuanya ini akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap luka-luka dan tetesan darah seorang hamba yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, ikhwani fiddin rahimahumullah, hari ini keringat kita yang kita tumpah, yang tertumpah dalam bertahun dalam dakwah ila Allah jalla wa ala, semuanya ini akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, setiap keringat yang menetes dari kening-kening kita, dari badan kita, karena ya membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela dakwah ilallah jalla wa ala, ini semua akan dihitung, dibayar, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Barakallah. Nah. Baik, sedikit lagi ya kita lanjutkan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa kullu barakallahu fikum, na'am, wa kullu haula'i ajma'al ulama'u annahum sawa'un. Semua mereka ini, ya, baik yang mengaku sebagai seorang nabi maupun yang pengikutnya maupun yang ragu terhadap kekafiran orang-orang yang mengaku seorang nabi ini, wa kullu haula ajma'al ulama annahum sawa'un. Maka para ulama sepakat bahwa mereka semua ini sama saja statusnya, murtad, keluar daripada Islam. Wa minhum man kadzdzaba an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa raja'a ila ibadati al-awthan. Dan di antara mereka ada yang mendustakan Nabi alaihi salatu wasallam dan kembali kepada peribadatan berhala ala halin wahidatin, ya, mereka dalam keadaan yang sama. Wa minhum anwa'un ukhar, ya, dan ada lagi macam-macam kekufuran yang lain yang ada ketika itu. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fal murtaddun anwa'un, maka orang-orang yang murtad, ya, tatkala itu bermacam-macam. Wa man saddaqa ahadan minhum, ya, dan barang siapa yang membenarkan salah seorang saja daripada mereka, fahuwa kafir, maka dia termasuk orang kafir. Ya, membenarkan sikap mereka, perbuatan mereka. Ya, naam. Wa in kana yashhadu an la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan, bersaksi, tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, fala tanfa'uhu la ilaha illallah bimujarradin nutqi, maka tidak akan bermanfaat ucapan kalimat la ilaha illallah yang sekedar diucapkan dengan, ya, lisannya, dengan mulutnya, dengan ucapannya. Barakallahu fikum. Wa ashadu kufran, ya, wa ashadu kufran min haula'i man yaqulu la ilaha illallah thumma ya'budul awliya'a was-salihin. Dan yang paling parah lagi, wa ashad, yang paling parah lagi kufran, kekufurannya adalah mereka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah thumma ya'budul awliya was-salihin, kemudian mereka beribadah kepada para wali dan beribadah kepada orang-orang saleh. Syekh Shalih Fauzan mengatakan ini lebih parah lagi keadaannya. Ya, nah, ya, kalau mereka beribadah kepada Allah, mereka hanya mengaku ada nabi setelah nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau ini apa? Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi apa? Tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada awliya. Beribadah kepada salihin, orang-orang saleh. Maka ini lebih parah. Barakallahu fiik. Nah, maka ikhwani fi din rahimakumullah, ya, maka inilah yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini. InsyaAllah mungkin Kamis depan mungkin, ya, InsyaAllah menjadi pertemuan terakhir terhadap risalah ini. InsyaAllah kita akan cari lagi apa kitab yang kita baca. Wallahu ta'ala alam syawab. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Dan membakar semangat kita dalam apa? Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ajal menjemput kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.